percayalah padaku sayang. Aku juga telah beri sumpah tak rela kau disentuh orang. Hanya dirimu bermata hatiku. Jangan tinggal. Tidak dari yang datang menggoda.